Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Naam, diingat ya beberapa solati. Ya, asbab warif ada tiga. Aksam, qarabah ada tiga. Syurut warif ada tiga. Mawani' warif ada tiga. Yang terakhir, aksam, warasah. Bagian waris, pembagian ahli waris berdasarkan ya macam waris mereka ada tiga juga. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Bisa dikatakan ilmu waris ada ilmu sulati. Ilmu sulati. Qala rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala ashabul furud wa miqdar nasibi kulli warifin. Ashab al-furud, orang-orang yang dapatkan bagian waris dengan fard dan kadar bagian masing-masing ahli waris. Nah, kemarin aqsamul waratsah bi'tibar nau'il irs, dilihat dari pembagian jenis macam bagian warisnya ada berapa? Berapa lagi? Tiga. Pertama, al-warithun bil-farad. Maksudnya apa? Iya, yang dapat warisan telah muqaddar, telah ditentukan. Yang kedua, ta'sib, yang mereka mendapat waris dengan tanpa takdir, tanpa ukuran. Yang ketiga, iya, yang mereka mendapatkan waris karena sebab rahim, hubungan rahim. Dia bukan bil-farad atau bukan ada ta'sib. Sekarang bagian pertama yaitu yang mereka dapat waris karena dengan farad, ada ukurannya. Ada berapa? Miqdar irs ada berapa, Muhammad? Kadar, muqaddar warisan ada berapa? Ada berapa? Ada 6. 6 aja. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Tidak ada yang lainnya, hanya 6. Nah, ashabul furud asyarah. Mereka-mereka yang dapatkan bagian waris ya dengan kadar tertentu, itu ada 10 orang. Yang pertama adalah az-zauj, suami. Yang kedua adalah zaujah, istri. Yang ketiga adalah wal-um, ibu. Yang keempat adalah wal-ab, ayah. Yang kelima adalah jiddah, apa namanya, nenek. Yang kena madajid, kakek. Yang ketujuh adalah banat, anak-anak perempuan. Yang kedelapan banatul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Banatul ibn, yakni cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kesembilan adalah wal akhawat min ibari um, saudara-saudari yang beda ibu, saudari ibu. Kemudian yang kelima adalah, atau dengan istilah lain berarti al-akhwat li'ab, awladil um. Yang kesepuluh adalah awladul um, ya anak-anak yang seibu atau anak-anak ibu dia, yang seibu dengan dia. Kita baca satu, miras az-zauj. Ini yang termudah. Ya, warisan suami, warisan istri itu paling mudah. Miras az-zauj an-nisfu au arbu. Warisan yang didapat oleh suami itu setengah atau seperempat. Hanya dua. Ini paling mudah. Fayarithu an-nisfa bisyarti alakuna lizawzati far'un warithun. Dia mendapatkan setengah dari peninggalan istrinya dengan syarat tidak ada bagi istrinya itu far' warith. Ini pentingnya memahami pembahasan sebelumnya. Apa itu far' warith? Apa itu far' warith? Iya, yang tafarra'a minal mayyit. Yang tercabang dari mayit ini apa? Yang memanggil si mayit ab atau um. Ab atau um. Nah, yang memanggil si mayit ayah atau ibu, kakek atau nenek, itu berarti cabangnya, faranya. Dan juga sudah kita ingat, itu kan hukum asalnya. Tapi ada yang keluar dari hukum asal itu. Yang keluar dari apa namanya hukum asal tadi, semua orang manggil si mayit apa ab atau um, kecuali siapa? Hud. Ya, kecuali turunan dia ya yang terhalang oleh perempuan. Ya, hala baina wa bainal mayit unsa. Itu diingat. Qala, saya contohkan dulu biar terpahami. Seorang istri meninggal dunia. Dia meninggalkan suami dan seorang anak laki-laki. Berapa berarti dapat? Suaminya dapat? Yang benar. Dia meninggalkan suami dan seorang anak laki-laki. Itu baca dulu. Wairisu ar-rubu'a isyarat an yakuni zawzati fir'aun warith. Dan dia mendapat waris seperempat dengan syarat si istri punya far' warith, punya turunan. Seperempat. Seorang istri meninggal dunia, meninggalkan seorang suami dan ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-lakinya. Tahu berapa dia? Bu Muhammad, suami dapat berapa? Seperempat, karena masih ada faranya, ibnul ibn. Tapi kalau dia seorang istri meninggal dunia, iya, dan dia meninggalkan seorang suami dan ibnul bint, meninggalkan seorang suami dan cucu laki-laki dari anak perempuannya. Dapat berapa dia? Abu Ibrahim? Mana? Dapat berapa dia? Wafsa? Setengah. Kenapa? Karena hala bainahu wa bil majid unta. Ya, itu kaidah yang sudah kita pahami. Ya, karena apa? Dia bukan langsung ketemu, tapi antara dia dan sembah itu melalui wanita. Antum lihat lagi di pembahasan furu. Al furu adalah man tafarra'u minal majid kala ulad wa kudhum waris mil fardu ta'asib illa man adla bi unta, seperti ibnul bint. Iya, ingat ya. Mana? Iya. Allah rahimahullah ta'ala, misal irsi anis, contoh warisan suami dapat setengah adalah antamuta imra'atun an zawziha wa abiha. Seorang wanita meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan seorang suami, suaminya dan ayahnya masih hidup. Berapa? Mudah sudah kaidahnya tadi, kalau dia tidak meninggalkan farang waris, tidak meninggalkan turunan yang dapat farad taksib, maka dapat setengah. Pada zauz anisf. Wal-ab baki. Wa misalu irsi rubu. Contoh, dia dapat waris seperempat dari peninggalan istrinya. Antamuta imra'atun an zauziha wabniha. Iya, dia meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan seorang suami dan seorang putra. Berarti punya farak. Ada farak waris. Kalau begitu berarti pada zauz rubu. Suami seperempat, walil ibn baqi. Ini kan sederhana. Dibuat ke bawah lagi. Tadi saya contohkan, seorang meninggal dunia meninggalkan suami dan ibnu ibniha, gitu. Ya tadi kan. Meninggalkan cucu dari anak laki-lakinya. Berarti masuk apa? Masuk apa? Farak. Kalau ibnu ibn masuk farak. Maka dapat seberapa? Seberapa? Seorang suami, seorang istri meninggal dunia meninggalkan suami dan ibnu-ibniha. Suami cuma ada dua. Kalau enggak setengah, seperempat, enggak ada seberapa. Hah? Seperempat. Nah. Nabas, mana? Seorang istri, antamu wa imra'atun an zawziha wabniha al-qatil, dan seorang anaknya membunuh. Ada berapa suaminya? Saya ulangi, seorang wanita meninggal dunia, dia meninggalkan seorang suami jelas dan seorang anak yang membunuh. Ya bas. Yang membunuh. Hah? Suaminya dapat berapa? Setengah. Kenapa? Kalau membunuh orang lain, membunuh tetangganya. Ya namanya membunuh ya. Dia ingat ya. Kalau membunuh yang membunuh orang lain, enggak ada ini. Hubungan berarti dapat seperempat ya. Jadi kalau yang dimaksud membunuh ibunya, masalah berapa ya? Lebih menarik. Berarti dapat dianggap enggak ada kalau dia membunuh ibunya. Begitu ya. Jadi yang masuk adalah qatil muwarithi. Sama seperti itu juga misalnya seorang wanita meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang anak, tapi anaknya dalam perbudakan. Meninggalkan suami dan seorang anak tapi dalam masa perbudakan. Jadi hamba seorang lain. Tetapi dari suami dapat setengah. Kenapa? Karena mani yang dapat mani yang dia terhalang dapat waris. Iya, jadi contohnya pembunuh pewarisnya atau dalam masa keadaan jadi budak itu dianggap ma'dum, dianggap enggak ada. Iya. Seorang suami istri yang tadinya Nasrani. Kemudian Allah berikan hidayah. Aslama, kedua masuk Islam. Keduanya masuk Islam. Setelah masuk Islam, dalam keadaan anaknya belum masuk Islam. Anak-anaknya dalam keadaan belum masuk Islam. Tapi ibu bapaknya sudah masuk Islam. Iya. Tufiat, si istri meninggal dunia. Anaknya banyak. Tapi belum masuk Islam. Iya. Dapat berapa? Setengah. Kenapa? Anak-anaknya dianggap enggak ada. Karena mereka masih Nasrani. Belum masuk Islam. Begitu ya. Itu yang dimaksud dengan semangat. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.